Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Telah berlalu penjelasan bersama kita sebanyak 9 poin dari Minhaj Al-Firqati An-Najiyah yang ditulis oleh Al-Syeikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan memasuki poin yang ke-10. Ketika beliau rahimahullahu ta'ala menyatakan, Al-firqatu an-najiyatu tad'ul muslimina ayyakunu minal mutamassikina bisunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi hatta yuktaba lahumun nasru wa hatta yadkhulu al jannata bifadlillahi wa syafaati rasulih sallallahu alaihi wasallam biiznihi azza wa jal. Bahwa al firqatu an najiyah, mereka itu adalah orang-orang yang tad'ul muslimina, menyeru, mengajak kepada kaum muslimin, ayyakunu minal mutamassikin, agar mereka termasuk dari orang-orang yang berpegang teguh bi sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Rasulullah wa ashabihi dan sahabat-sahabat beliau. Inilah prinsip dakwah kita. Inilah prinsip da'watu ahli sunnati wal jamaah. Bahwasanya mereka mengajak kaum muslimin untuk berpegang teguh, bertamassuk dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Sehingga betapa batilnya ucapan sebagian orang tatkala mereka menyematkan kepada ahlus sunnati wal jamaah bahwasanya mereka itu dikenal dengan wahabi. Tentu tiada lain bahwa tujuan mereka dengan menyematkan na'am gelaran-gelaran wahabi kepada mereka dalam rangka memberikan kesan kepada kaum muslimin bahwa dakwatu ahli sunnah adalah dakwah hizbiyah. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Tidakkah mereka melihat suatu negeri yang mereka klaim, yang mereka tuduhkan dengan negeri wahabi, Saudi Arabia, Makkah, Madinah adalah negeri yang mulia, negeri tauhid. Tidak ada negara manapun yang mereka menerapkan nilai-nilai Islam sebagaimana yang diterapkan di negeri Saudi yang mereka klaim sebagai negerinya wahabi, yang memang awal mula pendirian negeri ini Al-Imam Muhammad bin Saud rahimahullahu ta'ala ketika bergandengan tangan dengan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Allah berikan barakah bagi negeri ini. Tidak dijumpai di negara manapun yang menerapkan syariat Islam, yang menjadikan undang-undang negerinya dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga dengan itu tercipta kedamaian di sana, tercipta keamanan di sana, tercipta kesejahteraan di sana, tercipta keadilan di sana. Antum lihat, ketika mereka menerapkan sunnah dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertamassuk bil kitab was sunnah dengan bimbingan Rasulullah dan para sahabat beliau, tidak terpengaruh dengan berbagai macam undang-undang buatan manusia. Betapa indahnya. Belum lama waktunya berlalu dari hadapan kita. Kematian Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al-Saud rahimahullahu taala menjadi hikmah dan pelajaran besar bagi umat Islam dan umat seluruh penjuru dunia yang menerapkan sunnah Rasul. Dengan kematian beliau rahimahullahu taala berganti kepada raja berikutnya berdasarkan penunjukan Ahlul Halli wal Aqdi, tidak melalui proses pemilu yang panjang dengan berbagai macam pernak-perniknya menimbulkan berbagai macam kerusakan di mana-mana, menimbulkan berbagai macam ketakutan, naam, saling sikut menyikut, saling sikat menyikat satu dengan yang lainnya, menghabiskan biaya yang tidak terhitung jumlahnya. Sampai ada sebagian masyarakat Saudi yang mentakbirkan isi hati mereka tentang realita yang mereka dapatkan dari negeri ini, aku tidur dalam keadaan rajaku adalah Raja Abdullah, ternyata ketika aku terbangun rajaku sudah Raja Salman hafizahullahu taala. Tidak ada keributan apapun. Tidak ada keributan apapun. Dalam kondisi beliau Raja Abdullah bin Naam Al-Saud rahimahullahu taala dikuburkan sebagaimana layaknya Rasulullah alaihi salatu wasalam, seorang raja besar dari negeri yang kaya raya. Sekedar timbunan tanah, naam gundukan tanah dengan batu nisan yang ada di atasnya, tanpa dibangun kubah yang besar dengan acara seremonial yang luar biasa. Dan subhanallah, dengan melihat kenyataan seperti ini, di waktu itu sebanyak 150 orang Cina langsung seketika masuk Islam bifadlillahi subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin a'azaniallahu wa iyyakum, negeri tauhid, negeri yang menerapkan Al-Quran dan sunnah Nabi bertamasuk dengan sunnah Rasulullah dan para sahabat beliau, tidak akan antum jumpai di negara manapun selain dari negeri tauhid yang mereka klaim atau mereka beri gelar dengan negeri Wahabi, yang senantiasa mengajak mereka bertamasuk bil kitab was sunnah. Setiap jamaah haji yang datang ke sana diberikan pembagian buku-buku gratis, diajarkan tauhid, diajarkan sunnah, diperingatkan dari syirik, diperingatkan dari bid'ah. Tetapi tidak sedikit dari kaum muslimin dari negeri kita ini yang kemudian para pemimpinnya, dan ini wakil realita yang terjadi, mengingatkan kepada para jamaahnya, jangan diambil bukunya, karena itu buku-buku Wahabi. Subhanallah, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih sekitar 2 pekan, ada sebuah tempat yang resmi ditutup oleh pemerintah karena tempat ini masih selalu beroperasi di jam-jam waktu sholat. Subhanallah, luar biasa. Ikhwani fiddin a'azzaniyallahu wa iyyakum, maka ahlu sunnah al-firqatun najiyah, mereka itu adalah orang-orang yang tad'ul muslimin, senantiasa menyeru dan mengajak kaum muslimin ayyakunu minal mutamassikina bi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau. Bukan mengajak kepada pemahaman Wahabi, lah. Kalau memang demikian keharusannya, maka kita akan menyatakan kitalah Wahabi. Dikarenakan memang dakwatul Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala dakwah yang dibangun di atas tauhid, di atas sunnah. Naam. Dan mereka memang benar-benar memusuhi al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala karena beliau bersama Imam Muhammad bin Saud rahimahullah berupaya naam memerangi berbagai macam kesyirikan dan kebid'ahan-kebid'ahan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Naam. Ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum, inilah prinsip dakwah kita. Yang terus diwariskan secara turun-temurun oleh ulama'una salaf rahimahumullah. Perhatikan ucapan al-imam al-auza'i rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau menyatakan alaika bi athari man salaf, wajib atas kalian untuk mengikuti athar para salaf, peninggalan-peninggalan para salaf. Wa in rafadakan nas, meskipun manusia meninggalkan dirimu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, dan hati-hati kalian dari pendapat dan pemikiran-pemikiran orang yang tidak dibangun di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasi ucapan-ucapan tersebut dengan ucapan-ucapan yang indah. Ikhwani fiddin, a'azaniyallahu wa iyyakum. Demikian pula ucapan yang ma'ruf dari al-imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang dikenal dengan imamu ahli sunnah, di mana beliau menyatakan usulu sunnati indana, pokok sunnah di sisi kami, menurut kami, maksudnya adalah pokok Islam, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu rasulillah wal iqtida'u bihim, bertamasuk, berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat rasulillah, dan al iqtida'u bihim, mencontoh dan meniru naam kepribadian dan manhaj akidah iman dan Islamnya mereka. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum, ini terus mereka serukan. Yang kemudian kata Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, na'am hatta yuktabalahumun nasr, hingga ditetapkan bagi mereka pertolongan, hingga dituliskan bagi mereka an-nasr, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang dia senantiasa bertamasuk bil kitab wa sunnah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan an-nasr, pertolongan, dan at-tamkin, kekokohan kepada mereka di atas kehidupan dunia ini. Nah, tetapi tatkala kaum muslimin mulai jauh dari bimbingan sunnah Rasulullah, ketika kaum muslimin mulai menyimpang dan menjauh dari bimbingan para salaf, para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, maka pertolongan itu akan jauh dari mereka. Ketika mereka semakin jauh dari bimbingan Al-Quran, menjauh dari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan semakin jauh pertolongan itu dari mereka, dan Allah tidak akan membantu mereka. Nah, dan itu pasti. Ketika terjadi mukhalafah, terjadi penyimpangan terhadap aturan Allah, penyimpangan terhadap aturan Rasul alaihi salatu wassalam, maka Allah tidak akan memberikan kemenangan dan pertolongan kepada mereka. Coba kita perhatikan sebagai bentuk contoh dan ibrah serta pelajaran yang sangat berharga, bahwa tatkala munculnya mukhalafah, penyimpangan, penyelisihan terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka Allah jauhkan kaum muslimin dari kemenangan. Contoh yang pertama, di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kekalahan yang menimpa kaum muslimin pada peristiwa perang Hunain yang begitu besar. Kaum muslimin di peperangan ini dalam keadaan memiliki pasukan kekuatan yang besar tidak sebagaimana biasanya. 12 ribu pasukan dengan persenjataan yang sangat lengkap. Lengkap. Sampai kemudian muncul perasaan pada beberapa gelintir orang dan tidak terucap pada diri mereka. Tapi Allah bongkar itu semua. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'a, bahwa perasaan yang muncul itu dari beberapa gelintir pasukan dari 12 ribu pasukan tersebut. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran, wa yawma hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima ra'ubat thumma wallaitum mudbirin. Dan ingatlah ketika peristiwa perang Hunain, idh a'jabatkum kathratukum, ketika banyaknya jumlah pasukan kalian membuat kalian bangga. Mereka berbangga dan menyandarkan kemenangannya bahwa kali ini mereka tidak akan mendapatkan kekalahan sedikit pun oleh karena jumlah pasukan yang besar dengan persenjataan yang sangat lengkap. Muncul perasaan itu. Ketika sebagian orang lupa untuk menyandarkan kemenangan dan kekuatannya kepada Allah, itu dari beberapa gelintir orang. Ternyata ketika sampai di tengah kecamuk peperangan, Allah katakan falam tughni ankum syai'a, tidak berguna bagi kalian sedikit pun jumlah pasukan yang besar dengan persenjataan yang lengkap. Mereka lari tunggang langgang, terkocar-kacir pasukan yang besar tersebut. Naam. Wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Bumi yang begitu luas terasa sempit bagi kalian. Summa wallaitum mudbirin. Kemudian kalian lari tunggang langgang meninggalkan medan tempur. Tatkala terjadi penyelisihan, menyandarkan kekuatan kepada jumlah pasukan yang banyak, kepada kekuatan persenjataan yang mereka miliki, dalam kondisi pasukan ini adalah na'am jaisut tauhid, pasukan tauhid. Wal qa'idu ala hadzal jais huwa Rasulullah nafsuh. Dan panglima perangnya langsung dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika muncul perasaan ini pada sebagian orang, sebagian gelintir saja, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menahan kemenangan itu dari mereka. Bisa difahami? Tetapi pada akhirnya, dengan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesabaran kepada 100 orang dari 12 ribu pasukan ini, subhanallah, dengan pertolongan mutlak dari Allah subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya mereka mendapatkan kemenangan yang gemilang, meluluh lantakkan pasukan musuh dengan jumlah 100 orang para sahabat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Contoh yang lainnya, bahwa ketika muncul mukhalafah, mana suaranya? Keluar? Enggak ya? Tayyib. Ketika muncul mukhalafah, penyelisihan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengaruniakan pertolongan an-nasr kepada mereka. Nah, pada peristiwa perang Uhud, yang memang Rasulullah alaihi salatu wasalam telah menerapkan strategi bahwasanya mereka mendapati daerah ketinggian dan telah disiapkan posisi pasukan pemanah yang handal sebanyak kurang lebih 40 orang. Dan Rasulullah benar-benar berpesan, Tidak boleh seorang pun meninggalkan tempat ini sampai ada komando instruksi dari Nabi alaihi salatu wassalam apapun keadaannya. Ternyata ketika melihat kaum muslimin di bawah mulai sibuk mengumpulkan harta-harta ghanimah, yang kemudian para sahabat yang berada di atas tersebut beristihad mengambil inisiatif untuk membantu saudara-saudaranya yang ada di bawah. Akhirnya ketika pasukan musuh mulai terpukul mundur, dan Khalid bin Walid yang pada waktu itu menjadi pemimpin kaum musyrikin masih dalam keadaan kafir, melihat situasi dan peluang tersebut, yang kemudian menarik mundur pasukannya, berbalik melewati belakang Bukit Uhud, kemudian memukul Naam beberapa sahabat yang masih tersisa di atas Bukit Uhud, sampai akhirnya kaum muslimin mendapatkan kekalahan yang telak, dan sampai Rasulullah terluka pada waktu itu, bahkan dikabarkan sampai meninggal. Fa ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum, maka siapapun di antara kita, siapapun dari pasukan kaum muslimin yang mereka mendambakan, mengangan-angankan, mencita-citakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala memberikan an-nasr, pertolongan kepada kita di dalam menghadapi musuh-musuh kaum muslimin, fa'alaina an natamassaka bi sunnati rasulillah wa ashabihil kiram, agar benar-benar bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah bimbingan para sahabat, pemahaman as-salafus salih. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena memang demikian, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan hamba-hambanya, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan janjinya, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan adalah hak bagi kami untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala, wa hatta yadkhulul jannata bifadlillahi wa syafa'ati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai mereka masuk ke dalam jannah dengan fadilah Allah subhanahu wa ta'ala dan syafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah bahwa seseorang mendapatkan jannah itu semata-mata mutlak fadilah, karunia dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata karena amalan yang ada pada kita. Semua karena fadilah dan karunia Allah. Oleh karena itu, Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala memberikan sebuah bab di dalam Sahih Muslim. Beliau menyatakan, bab lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalih walakin bifadlillahi wa rahmatih. Naam, walakin atau bal birahmatillahi ta'ala. Bab, tidaklah seseorang masuk ke dalam jannah, ke dalam surga karena amalannya, tetapi karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, sebagaimana hadis Rasul alaihi salatu wassalam yang datang dari sahabat Abu Hurairah yang diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, lan yadkhula ahadan minkum al-jannata bi'amalih. Naam. Lan yudkhila ahadan minkum amaluhu al-jannah. Atau dengan lafaz yang lain, lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalih. Tidaklah seseorang itu masuk ke dalam surga dengan amalannya. Qalu, para sahabat menyatakan, wala anta ya Rasulullah, dan tidak pula engkau wahai Rasul. Qala, wala ana, tidak pula aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlih, kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala telah meliputiku dengan rahmat dan fadilahnya. Naam. Namun kemudian ayat ini dijadikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab sebagai syubhat kepada kaum muslimin. Ketika ada seorang yang mewawancarai dia, dengan menyatakan, wahai Pak Yai, apa kira-kira kiat yang kita lakukan agar bisa mendapatkan surga sebagaimana Rasulullah telah dijanjikan masuk ke dalam surga? Maka dia menyatakan, sebelum saya jawab, perlu saya tanggapi bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak ada jaminan surga bagi beliau. Saya ulangi, kata dia pada Ramadan tahun yang lalu, ya, tahun yang kemarin. Saya ulangi dan saya tegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak ada jaminan masuk ke dalam surga. Ini musibah. Ini bukan kalimat yang kecil. Ini kalimat besar. Nah, dan ini syubhat yang dimunculkan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kelihatannya secara spontan dan secara otomatis antum semua mengingkari tanpa mungkin perlu dijelaskan. Seluruh awamul muslimin, bahkan awamnya kaum muslimin, tidak menerima kalimat dan ucapan yang seperti ini. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak ada jaminan masuk ke dalam surga? Nah, padahal beliau adalah imam ahlul jannah, yang beliaulah memberikan syafaat bagi ahlul jannah. Bahwasanya ahlul jannah ketika mereka telah Allah tetapkan menjadi penduduk jannah, penduduk surga, ternyata mereka ketika berada di depan pintu surga tidak bisa memasukinya sampai Rasulullah memberikan syafaat kepada mereka, yang Rasulullah manusia pertama yang akan membuka pintu surga. Bagaimana tidak akan diingkari? Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam telah mengkabarkan tentang beberapa orang sahabat dalam kondisi mereka masih hidup berjalan di atas muka bumi, itu telah dijanjikan mereka pasti masuk ke dalam surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, siapa lagi? Talha bin Ubaidillah, siapa lagi? Az-Zubair Ibnul Awam dan yang lainnya. Belum lagi dari beberapa kriteria yang disebutkan Rasulullah tentang Bilal yang didengarkan suara terompahnya di surga, tentang Ukkasyah. Nah, tatkala Rasulullah menjelaskan tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa adat, tanpa hisab, yang kemudian Rasulullah menyebutkan ciri-ciri mereka, bahwasanya 70 ribu orang tersebut adalah la yastarqun, mereka orang yang tidak meminta ruqyah, wala yaktaun, tidak meminta dikai, wala yatatayyarun, tidak beranggapan sial, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Allah. Faqama Ukkasyah bin Mihsan, maka berdiri Ukkasyah bin Mihsan, ya Rasulullah, ud'ullah li ayyakuna li minhum, ya Rasul, doakan saya agar termasuk dari mereka. Maka Rasulullah menyatakan, anta minhum, kamu termasuk dari mereka. Faqama rajulun akhar, lantas berkata orang lain, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaja'alani minhum, doakan saya kepada Allah agar termasuk bagian dari 70 ribu tersebut. Maka Rasulullah menyatakan, sabaqaka biha Ukkasyah, kamu sudah kedahuluan oleh Ukkasyah. Dan dijelaskan pada lafaz yang lain bahwa masing-masing dari 70 ribu ini masing-masingnya akan membawa pula 70 ribu orang. Ini semua adillah yang menunjukkan tentang adanya jaminan surga bagi mereka para sahabat. Lah bagaimana tidak, sementara Rasulullah imamul anbiya'i wal mursalin, yang paling baik dari Khalilur Rahman, daripada Ibrahim alaihissalam. Nah, ini adalah kalimat yang sangat berbahaya. Fa ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, maka demikianlah keharusan kita bertamassuk bil Qur'ani was sunnah ala manhaj salafi hadhil ummah minas sahabati wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yang semoga dengan itu kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian poin yang berikutnya, yang ke-11. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, al-firqatu an-najiyatu tunkiru al-qawanina al-wad'iyyata allati hiya min wad'il bashar limukhalafatihim hukm al-islam wa tad'u ila tahkim kitabillahi alladhi anzalahu Allah li sa'adatil bashari fid dunya wal akhirah wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum wa huwa thabitun la tatabaddalu ahkamuhu ala madal ayyam wa la yatatawwaru hasba az-zaman wa inna sababa shiqail 'alami 'ammatan wal 'alamul islami khassatan wa ma yulaqihi min mata'ib wa dhul wa hawan wa tarkuhu al-hukm li kitabillahi wa sunnati rasulihi alaihi salatu wassalam wa la 'izza lil muslimina illa birruju' ila ta'alim islam afradan wa jama'at wa hukumat amalan biqaulihi ta'ala inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kata syekh, al-firqatun najiyah itu mengingkari al-qawanin al-wad'iyah, undang-undang buatan manusia, allati hiya min wad'il bashar, yang merupakan undang-undang dari buatan manusia. Kenapa diingkari? Atau yang diingkari adalah dari jenis yang mana? Limukhalafatihim hukmal Islam, karena undang-undang buatan manusia tersebut menyelisihi hukum-hukum Islam. Sehingga ketika ada undang-undang buatan manusia yang tidak terkandung padanya unsur mukhalafah ala hukmil Islam yang diterapkan oleh penguasa pemerintah, maka kita menunaikannya, wajib taat kepadanya. Nah, ini yang kita yakini. Tetapi tatkala undang-undang yang diterapkan tersebut, maka di sana berlaku ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan juga mereka tad'u ila tahkimi kitabillah, mereka menyeru manusia untuk berhukum dengan kitabullah, alladhi anzalahu Allahu, yang Allah turunkan, li sa'adatil bashari fid dunya wal akhirah, untuk kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Demikianlah keyakinan kita bahwa sesungguhnya undang-undang, ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan hukum yang bisa memberikan kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan bagi manusia di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat, adalah ketika mereka berupaya menerapkan undang-undang Islam. Nah, karena undang-undang Islam tidak pernah terjadi padanya tanakut, tidak ada pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan undang-undang hukum buatan manusia, saling bertolak belakang, saling terjadi pertentangan antara satu dengan yang lainnya. Terkadang ketika menetapkan sebuah keputusan hukum, bisa dibalik, dibolak kesana kemari, bisa dipelintir dengan berbagai macam bentuknya, karena memang demikianlah keadaannya. Tetapi hukum Islam, hukum yang datang dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, yang Allah zat yang maha tahu tentang berbagai macam perkara, yang memberikan maslahat kepada hambanya, dan semua hukum yang Allah tentukan itu terkait dengan kemaslahatan, tidak pernah terlepas dari ilmu dan hikmah. Naam. Dengan adil wal fadl, karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, naam, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Seandainya hukum Islam itu, seandainya hukum Al-Quran itu, datangnya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka akan melihat perselisihan yang banyak sebagaimana hukum-hukum yang lainnya. Namun karena ini adalah hukum yang datang dari Allah, zat yang menciptakan kita, yang maha tahu apa yang memberikan maslahat kepada kita, maka itulah hukum yang bisa memberikan kebahagiaan, solusi dan jalan keluar terhadap berbagai macam masyakil, permasalahan dan polemik-polemik yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Nah, kemudian kata beliau, Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah, wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bima yasluhu lahum, dan dia Allah itu mengetahui apa yang memberikan maslahat bagi hamba tersebut. Wa huwa thabitun, dan hukum Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, na'am, senantiasa thabit, kokoh, berlaku, la tatabaddalu ahkamuhu ala madal ayyam, yang tidak pernah berubah, tidak pernah berganti hukumnya, na'am, sepanjang perjalanan waktu, wala yatatawwaru hasbu zaman, dan tidak pernah pula berubah bergeser, na'am, mengikuti perjalanan waktu atau sebatas perjalanan waktu. Artinya bahwa hukum ini senantiasa berlaku, bisa menjadi solusi bagi manusia, na'am, di setiap zaman, waktu dan tempat bagi manusia. Tidak sebagaimana klaim, na'am, dari seorang tokoh Syiah Rafidah, na'am, ketika beberapa waktu lalu di Makassar, sudah disebutkan waktu itu ketika di ukhuwah, ya? Iya. Belum. Na'am. Ketika terjadi dialog antara dua narasumber, satu pro jil dan satunya kontra dengan jil, Jaringan Islam Liberal di UIN Makassar, Universitas Islam Negeri Makassar. Terjadi dialog, satu narasumber dari tokoh Syiah Rafidah yang pro dengan jil, Jaringan Islam Liberal. Di antara ucapan kotor yang muncul dari orang ini adalah bahwa Al-Quran ini sekarang perlu dilakukan perombakan, karena sudah semakin jauh zamannya dari meninggalnya Rasulullah SAW, sehingga Al-Quran ini dan hukum Islam ini sudah tidak relevan untuk diterapkan di zaman kita sekarang hidup. Wahada kalimat kufur, hada qawlu kufur. Naam, dan memang demikianlah akidahnya orang-orang Syiah. Akidahnya orang-orang Syiah Rafidah terhadap Al-Quran, yang mereka telah menuduh Al-Quran sekarang ini tinggal sepertiga. Mereka telah mendustakan Al-Quran, mendustakan Allah. Ya Allah sendiri telah menjanjikan bahwasanya Allah menjaga keotentikan Al-Quran sampai akhir zaman nanti. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sementara mereka meyakini bahwa Al-Quran yang lengkap dan sempurna adalah mushaf yang ada bersama mereka dari mushaf Fatimiyah. Memang demikian mereka terhadap Al-Quran. Bahkan sebagaimana yang sempat ana nukilkan, sudah ana nukilkan insyaAllah, tentang permintaan mereka, orang-orang Houthi di negeri Yaman sana, yang mereka sudah melakukan ikatan perjanjian damai untuk hidup bersaudara dengan Muhammad al-Imam, yang beberapa waktu kemarin mereka telah memberontak kepada pemerintah Yaman dan menduduki kantor kepresidenan, dan memang mereka pemberontak. Nah, di akhir tahun 2014 kemarin, tepatnya di bulan Desember, mereka kembali mengajukan agar surah An-Nur dari Al-Quran dihapuskan, sebagaimana mereka telah mengajukan tuntutan tersebut ketika tahun 2012 yang lalu, dikarenakan dianggap bahwa surah ini menjadi sebab perselisihan antar etnis. Etnis yang dimaksud adalah Ahlus Sunnah kaum muslimin dengan mereka orang-orang Syiah. Naam, ketika seorang guru, naam, memberikan tugas kepada muridnya untuk mendatangkan dalil dari Al-Quran tentang pembersihan Aisyah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tuduhan zina yang dilemparkan oleh kaum munafikin, dan memang orang-orang Syiah ini meyakini bahwa Aisyah adalah wanita pezina, wa in wal iyadu billah. Ini adalah keyakinan-keyakinan kufur. Maka kira-kira muslim yang mana lagi yang senantiasa terus saja terpedaya, tertipu dan terbuai naam dengan berbagai macam slogan-slogan yang dimunculkan oleh orang-orang Syiah Rafidah. Dan rata-rata Syiah yang ada di negeri kita ini adalah Syiah Rafidah yang datang dari jalurnya Khomeini. Naam, datang dari jalurnya Khomeini. Naam. Dengan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan yang ada pada mereka. Naam. Ikhwani fiddin a'azani Allah wa iyyakum, maka wajib atas seluruh kaum muslimin untuk waspada naam dari upaya orang-orang Syiah Rafidah untuk merongrong negeri ini, bahkan mereka terus berupaya untuk merongrongnya dari dalam sektor pemerintahan. Dari dalam sektor pemerintahan melalui lembaga pendidikan. Naam. Ini lebih membahayakan. Ikhwani fiddin barakallahu fikum. Kurang 2 menit apa 3 menit? Kurang 2. Dan kata Syekh rahimahullahu taala, wa inna sababa syiqail alami ammatan, dan sesungguhnya sebab kesengsaraan dunia secara umum, wal alamul islami khasatan, dan negeri Islam secara khusus, dan apa yang menimpanya dari berbagai macam kerendahan, kehinaan yang menimpa mereka, huwa tarkuhu al-hukum li kitabillah wa sunnati rasulillah. Karena mereka meninggalkan untuk berhukum dengan kitabullah al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata beliau rahimahullah, wala izza lil muslimin, dan tidak ada kemuliaan bagi kaum muslimin, naam illa birruju' ila ta'alimin islam, kecuali dengan merujuk mempelajari islam, afradan wa jama'at, baik pribadi ataupun kelompok, wa hukumat, dan sifatnya hukumah kenegaraan, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, atau sebagai bentuk pengamalan terhadap firman Allah, inna allaha la yugayru ma biqaumin hatta yugayru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai mereka mau merubah nasib mereka sendiri. Sebagai bukti yang lain, di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan nah bahwa tidak ada izzah kemuliaan bagi umat Islam sampai mereka kembali merujuk untuk mempelajari Islam. Kata Rasulullah, idza tabaya'tum bil inah, ketika kalian telah berjual beli dengan cara inah, cara riba, waraditum bizar'i, dan kalian ridha dengan tanaman-tanaman kalian, dengan perkebunan kalian, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi sibuk dengan peternakan kalian, wa taraktumul jihad fi sabilillah, dan kalian meninggalkan al-jihad fi sabilillah, sallallahu alaikum dhullah, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kerendahan dan kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabutnya, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ikhwani fiddin barakallahu fikum, ini yang menjadi prinsip ahlu sunnati wal jamaah. Poin yang ke-11 yang kita sebutkan insya'allahu ta'ala, pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki poin yang ke-11, yang itu merupakan poin yang ke-12, yang itu merupakan poin yang terakhir yang beliau sebutkan di sini sebelum memasuki bab alamah al-firqatin najiyah, tanda atau ciri-ciri dari al-firqatu an-najiyah. Semoga Allah karuniakan kita menjadi bagian dari al-firqatu an-najiyah dan Allah berikan istiqamah kita di atasnya. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Thank you.